Sing kangen sama Mbak Lilin, sing ngendi tangane? Alhamdulillah ya, betul. Kalau panjenengan kangen sama Mbak Lilin, saya akan keluarkan sahabat lama saya, teman kerja saya yang lama sekali. Dia juga gak sepanggung dengan saya, tapi alhamdulillah malam hari ini kita dijumpakan atas permintaan dan juga dari undangan beliau, Bapak Muhammad Basri, Ibu Tuminah, dan juga Ibunda Eko Rini Oktaviana dari Walimatul Hitan untuk Adinda Oktava Audi Ramadhani. Semuanya siap digoyang lagi, coy. Kita panggil bareng-bareng saja artis Jawa Timur dengan semiliar kemampuannya. Siapa dia ada? Lilin Herlina Tebos Top Super Dangdut. depan, suaranya depan. Jumi usui semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapo kan nesuiku? Masih penglimo lapo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.